الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd, hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah jaga kita baik dari musibah yang mengenai agama kita maupun musibah mengenai fisik kita, mengenai dunia kita. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah keluarganya. Semoga kita semua dapat mengikuti petunjuknya sehingga kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada wasiat terbaik di tempat yang mulia semacam ini dan di hari yang mulia kecuali wasiat tentang bekal yang sesungguhnya, yaitu bekal ketakwaan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbanyak bekal ketakwaan itu sebagai bekal perjalanan kita ke negeri akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keseimbangan, yaitu keseimbangan di dalam ubudiyahnya kepada Allah dan di dalam amal-amal kebaikan di tengah manusia. Banyak sekali motivasi-motivasi, perintah-perintah yang Allah firmankan maupun diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi kita semua agar jangan lalai dari dua sisi ini, yaitu sisi ubudiyah vertikal kepada Allah dan kebaikan-kebaikan horizontal kepada sesama manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah amal-amal kebaikan agar kalian beruntung nanti di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini sesuai dengan tadi yang kita sebutkan bahwasanya memotivasi kita untuk memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, ruku, sujud dan ibadah kepada Allah. Ternyata perintahnya bukan hanya itu. Allah masih punya perintah lanjutannya, waf'alul khaira, dan lakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan di mana al-khaira atau kebaikan di sini adalah amal-amal yang sangat luas. Baik kebaikan kepada orang tua kita, kebaikan kepada saudara kita, kebaikan kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, bahkan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ada seorang laki-laki yang mendapati seekor anjing kehausan. Maka kemudian orang ini mengambil air dengan menggunakan sepatunya, lalu kemudian meminumkan kepada anjing itu, maka dengan itu dia mendapatkan surga. Bahwa anjing menurut kita adalah hewan yang bahkan sering diucapkan sebagai umpatan, walaupun hewan itu banyak membantu manusia, tetapi secara umum dia adalah bagian dari bangsa hewan secara strata lebih rendah dari manusia. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penggambaran ketika pada zaman dahulu ada orang yang memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka sebagai bentuk rasa terima kasih Allah kepada orang itu telah memberikan minum kepada ciptaan Allah, maka kemudian Allah berikan surga untuknya. Ini menggambarkan ketika kebaikan kita kepada seekor anjing saja, kebaikan seorang mukmin kepada seekor anjing saja mendapatkan pahala dari Allah, maka bagaimana pahala yang akan didapatkan kalau kebaikan itu kepada manusia, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada saudara, kepada tetangga, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan kita merasakan ketentraman karena nilai-nilai kebaikan itu menjadi budaya dalam kehidupan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula kalau kita lihat bagaimana ayat menggambarkan para nabi. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 73 Allah SWT menggambarkan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Kami menjadikan mereka para nabi itu sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai panutan-panutan yang mereka manfaatkan posisi itu untuk membimbing masyarakat ke jalan Allah, memberi hidayah masyarakat ke jalan Allah. Dan kami wahyukan, kami masukkan inspirasi kepada mereka, semangat kepada mereka, fi'lal khairat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa iqamas salah, dan menegakkan salat. Wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menggambarkan keberhasilan dakwah para nabi. Ternyata bukan semata karena para nabi itu kuat salatnya, karena para nabi itu kuat doanya, karena para nabi itu orang-orang yang saleh untuk dirinya sendiri. Ternyata tidak. Ayat ini menerangkan bahwa para nabi memiliki karakter yang sama, yaitu pertama mereka punya karakter selalu ingin membimbing masyarakat ke jalan Allah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang pertama melakukan amal-amal kebaikan yang luas itu, baik kepada orang terdekatnya maupun kepada seluruh masyarakat. Baru kemudian urutan berikutnya Allah mewahyukan kepada mereka untuk melakukan salat, menunaikan zakat, dan mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahkan menarik kalau kita renungkan, Allah meletakkan urutan menegakkan salat adalah urutan sesudah melaksanakan amal-amal kebaikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan penggambaran, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi khairan wa a'dama ajra." Apa yang kamu persembahkan untuk dirimu berupa amal-amal kebaikan, kalian akan mendapatkannya nanti, kalian akan melihatnya nanti di akhirat sebagai sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat-saat masyarakat sedang menghadapi kesulitan, amal yang memiliki nilai yang sangat tinggi, memiliki pahala yang sangat tinggi adalah amal kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang menjadi ciri agama kita. Agama Islam adalah agama yang menjaga keseimbangan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat, doa dan sebagainya. Tetapi ternyata sebelum itu para nabi sudah mempraktekkan amal-amal kebaikan, sehingga masyarakat melihat para nabi bukan sosok yang hanya rajin zikir, tetapi mereka melihat sosok para nabi adalah orang-orang yang selalu kelihatan. Misalnya seperti zaman sekarang, ketika ada bencana, maka sosok nabi itu muncul di tengah-tengah bencana itu memberikan pertolongan. Ketika masyarakat kelaparan, para nabi itu muncul memberikan makan kepada mereka. Ketika masyarakat terzalimi, para nabi itu muncul membela dari kezaliman itu dan sebagainya. Sehingga mereka mendapati para nabi itu bukanlah orang-orang yang sibuk hanya berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka adalah sosok panutan di dalam amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh ideal dalam menjaga keseimbangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik kita dengan masyarakat dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat luas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum mastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal bittaqun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang badui datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Berilah aku nasihat, tetapi yang pendek saja, agar aku mudah mengingatnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat yang kita insyaallah semuanya hafal ayat itu, yaitu "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan walaupun sangat kecil, sebesar atom, maka dia akan melihat pahalanya nanti di akhirat. Dan siapa melakukan keburukan meskipun sangat kecil, dia juga nanti akan melihat hukumannya di akhirat atau dosanya di akhirat. Maka kemudian badui ini mengatakan, cukup bagiku. Maka Rasulullah berkomentar, sungguh dia telah memahami dengan baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini sering kita baca dan seharusnya memberi motivasi kepada kita semua bahwa agama kita tidak hanya berisi salat, agama kita tidak hanya berisi doa-doa, agama kita tidak hanya berisi puasa, amal-amal individu yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi agama kita ada sisi lain, yaitu sisi kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Maka sekecil apapun kebaikan itu, kita akan melihat hasilnya nanti di akhirat. Bahkan seandainya kebaikan itu mungkin tidak kita sadari, ternyata kita akan mendapatkan imbalan atas kebaikan yang kita lakukan itu. Kadang kita melakukan kebaikan, orang yang mendapatkan kebaikan itu merasa sangat bergembira sekali, padahal kita menganggap itu kebaikan biasa. Inilah ciri khas agama kita, kebanggaan kita sebagai muslim, bahwa agama kita adalah agama yang cocok dengan segala zaman, cocok dalam segala situasi, baik dalam keadaan masyarakat mendapatkan kemakmuran maupun saat masyarakat mendapatkan musibah seperti saat ini. Masyarakat mendapatkan banyak kesulitan, maka motivasi yang harus kita aktualkan adalah motivasi untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, karena kebaikan itu bermanfaat untuk orang lain, lebih-lebih lagi bermanfaat untuk kita sendiri di akhirat nanti, karena sekecil apapun kebaikan itu akan kita petik buahnya untuk kebaikan kita dalam mengarungi perjalanan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita, dimudahkan tangan kita, dimudahkan lisan kita, dimudahkan seluruh anggota tubuh kita, dibuat kita menjadi orang yang dermawan, dibuat kita serba mudah, serba murah untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang ada di dalam kehidupan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Innallaha amara amran bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقم الصلاة.